Sasa malam ini mau pergi kemana? Masih bisakah kau dan teman-teman merayakan dunia? Tengah malam ini kan bertemu siapa? Bisakah ia tersenyum menyikapi dunia? Maukah kalian memaafkan kami semua? Kami rampas berbagai hal yang bisa buatmu bahagia. Satu hal yang bisa kau tiru hanya perihal menurutmu.